Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin Rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang yang beriman yang bersamanya berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Wa ulaika lahumul khairat, maka mereka lah akan mendapatkan kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan beruntung. A'adallahu lahum jannat, Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian adalah kemenangan yang sangat besar. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Allah berfirman, apabila orang-orang munafikin mereka tidak mau ikut berjihad, maka Allah tidak butuh dari mereka. Walillahi ibadun khawas min khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang khusus dari kalangan makhluknya. Ikhtassahum bifadlih, Allah khususkan dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Yaqumun bihadzal amr, mereka menegakkan perintah ini. Wahumur rasul, yaitu Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad SAW dan yang bersamanya dari kalangan orang-orang yang beriman berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Ghair mutasaqilin wala kasalin, ya, tidak merasa berat dan tidak merasa malas. Balhum farihun mustabsyirun, bahkan ketika berjihad para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat bergembira, tidak merasa berat. Wa ulaika lahumul khairat, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan beruntung. Alladzina dhafaru bi'alal matalib wa akmal ragaib. Mereka mendapatkan apa yang mereka maukan dengan sempurna, dengan tinggi. Adallahu lahum jannat, Allah persiapkan mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang demikian adalah kemenangan yang besar. Fatabban liman lam yarghab bima raghibu fi, betapa celakanya orang yang tidak mau apa yang dimaukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Wa khasir dunia dinah wa dunia wa akhirah, ruginya mereka dunia, agama, dunia dan akhiratnya. Wa ala nadhir qawlihi ta'ala, dan ini sama persis seperti firman Allah Azza wa Jal, kul aminu bih aw la tu'min, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, berimanlah kalian kepadanya atau tidak beriman. Innal ladzina utul ilm, sungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, min qablih, dari yang sebelumnya, idza yusra alaihim yaquruna lil azqani sujada, tiba-tiba mereka dibacakan ayat maka mereka tersungkur sujud kepada Allah. Wa qul fa yakfur biha, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, Kalau seandainya mereka kufur kepadanya, haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Maka kami berikan juga kepada suatu kaum yang tidak kafir kepada enam apa yang diturunkan oleh Muhammad SAW. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.